Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepadanya yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita mengkaji ayat ke-70 dari surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa lanahnu a'lamu billazina hum aula biha syiliya." Kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Pendengar yang dimuliakan Allah, menderita atau menetap di neraka yang kekal itu akibat pilihan manusia sendiri. Bukan kehendak Allah agar manusia berada di neraka. Allah dengan Al-Quran sebagai kalam wahyunya memaparkan kepada kita arah yang benar yang seharusnya ditempuh oleh manusia, yaitu arah yang dibimbing oleh Islam menuju taman kebahagiaan abadi di surga. Allah juga menerangkan di dalam wahyunya mana-mana saja yang harus dihindari agar manusia dapat menjauhi jalan menuju neraka. Bila kemudian manusia memilih jalan neraka, memilih kedurhakaan, memilih dosa dan kemaksiatan, kemudian di akhirat kelak menderita dan menetap di neraka yang kekal dan abadi itu, maka jangan salahkan siapa-siapa. Jangan mencari kambing hitam. Jangan menuduh orang lain atau bahkan setan sekalipun. Di akhirat, tanggung jawab bersifat pribadi, individu. Masing-masing orang akan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Itulah yang awal. Bagi mukmin akan ada syafaat, bagi kafir nol besar syafaat didapat. Di studio telah hadir Ustadz kita Haji Ahmad Perdana LCMA yang akan mengkaji ayat 70 dari surat Maryam yang sangat inspiratif ini. Kami persilakan Ustadz Perdana. Ya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-70 ini menggambarkan kepada kita tentang penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia tahu betul terhadap siapa saja yang layak untuk masuk ke dalam surga dan siapa yang layak untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Summa lanahnu a'lamu billazina hum aula biha syiliya. Kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada nanti di hari akhirat orang yang bisa mengumumkakan argumen sehingga akhirnya dia bisa lepas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada saat itu hakim yang bisa disogok karena hakim satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada saksi yang bisa direkayasa karena yang menjadi saksi itu adalah anggota tubuhnya sendiri, ya, dan juga orang-orang yang menyaksikan terhadap seluruh perbuatannya. Ya, syahida alaihim absaruhum wa sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Kelak pada hari itu penglihatan, bahkan pendengaran, bahkan kulit mereka akan menjadi saksi atas segala perbuatan mereka. Di dalam keterangan ayat lain, Allah juga menggambarkan kepada kita betapa Dia lebih tahu siapa yang berhak untuk masuk ke dalam surga dan siapa yang berhak untuk masuk ke dalam neraka. wa nasuqul muttaqina ila rahmani wafda. Pada hari itu kami akan menggiring orang-orang yang bertakwa kepada Sang Maha Pengasih sebagai utusan-utusan yang begitu sangat dihormati. Ya, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami akan giring orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kesalahan, ila jahannam wirda, ke dalam neraka jahannam, sedangkan mereka berada dalam kondisi kehausan yang begitu sangat hebat. Ya. Ayat lain juga menggambarkan kepada kita di mana ada orang-orang yang mengatakan rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dalalim mubin. Wahai Tuhanku, saya tidak pernah menyesatkan dia. Dia memang sudah sesat sendiri, kata orang-orang yang kena tertuduh dia sebagai orang-orang yang selama ini menjadi perusak orang lain. Allah mengatakan la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id ma yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid. Pada hari ini janganlah kalian takhtasimu, saling berseteru mengatakan siapa yang salah, siapa yang berhak untuk bertanggung jawab, karena sebelumnya aku sudah memberikan keterangan tentang ilaikum bil wa'id, tentang janji atau hukuman yang begitu sangat berat bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Ma yubaddalul qawlu ladayya, tidak akan berubah lagi statement, pernyataanku, kata Allah. Dan aku juga wa ma ana bizallami lil 'abid, tidak akan pernah sekalipun menzalimi hamba-hambaku, baik satu orang pun. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih tahu siapa yang berhak untuk masuk ke dalam neraka, dan Allah juga jauh lebih tahu lagi siapa yang berhak untuk masuk ke dalam surga. Jadi pada intinya adalah tidak usah berdebat di hadapan Allah, tidak usah menyalahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu tidak ada artinya. Ya, di dalam keterangan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengutip ayat Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 67 digambarkan al-khillau yauma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang akrab ketika hidup di dunia itu mereka akan menjadi musuh sebagian lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Kita bisa melihat di dalam kehidupan dunia ini orang-orang yang berada dalam kebatilan, orang-orang sebagai pembela dan pejuang kebatilan itu begitu sangat erat, hebat sekali ya. Ya, kita bisa melihat bagaimana bisa ada hakim kerjasama dengan pengacara untuk menjatuhkan orang, ya ini hubungan yang begitu sangat erat ya. Tapi nanti di hari akhirat al-akhillau, mereka yang berteman sangat akrab, begitu seperti saudara sudah, yauma izin ba'duhum ala ba'din adun, akan bahkan akan menjadi musuh satu sama lain. Ya, di dalam kehidupan dunia ini kita bisa melihat fenomena ketika kemungkaran begitu sangat luas sudah menyebar, ya nampak kebenaran itu begitu sangat lemah, ya sedangkan kebatilan itu begitu sangat kuat. Akan tetapi nanti di hari akhirat Allah sudah menggambarkan bahwa lananzi'anna, kami akan cabut sampai habis ke akar-akarnya, tidak ada lagi tempat untuk berpijak, semua sudah oleng, hancur lebur, kehormatan tidak ada lagi artinya di situ, ya keagungan, nama, kehebatan tidak akan bermakna di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Summala nahnu a'lamu, kami lebih mengetahui siapa yang layak untuk masuk ke dalam surga, siapa yang layak untuk masuk ke dalam neraka. Itu nanti di hari akhirat. Oleh karena itu persiapkan diri kita di dunia, ya. Karena di hari akhirat nanti tidak lagi ada argumen, alasan bagi kita untuk berhelah-helah, untuk merekayasa dan sebagainya. Apa yang menjadi hak kita, apakah kita masuk ke dalam surga atau neraka, itu tergantung dari apa yang kita lakukan di dalam menjalani kehidupan kita pada saat sekarang ini. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, dari apa yang saya sampaikan di awal dan dilanjutkan oleh Ustaz Perdana, dapat kita ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, mukmin berdasarkan ayat ini, mukmin bukanlah manusia pembalas dendam. Biarlah Allah melakukan tindakannya secara adil di akhirat kelak. Keadilan Tuhan itu menetapkan kafir, pendurhaka, pendosa di neraka, dan itu bukanlah kezaliman. Yang kedua, mukmin adalah manusia yang paling bahagia karena Allah Maha Tahu Nahnu a'lamu, kata Allah. Pengetahuan Allah ini membuat mukmin menjadi orang yang sabar atas caci maki cemoohan yang dilakukan oleh pendurhaka, pendosa, penjahat terhadap dirinya. Dia bersabar karena jalan yang dilaluinya adalah jalan menuju kebahagiaan setelah sebelumnya dia pun menikmati jalan tersebut. Yang ketiga dan yang terpenting, menderitanya kafir dan munafik atau pendurhaka, pendosa di neraka akibat pilihan sendiri, dan jangan salahkan siapa-siapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.